Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-8 tentang tayamum. Kita masuk pada bab yang ke-9. Al-bab tasi' fi najasati wa kayfiyati tadhhiriha. Bab yang ke-9 tentang najis-najis dan tata cara mensucikannya. Wa fihi masail, dalam bab yang ke-9 ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifun najasah wa naw'aha, definisi najis dan jenis-jenisnya. An-najasatu hiya kullu 'ainin mustakdzaratin amara syari'u bijtinabiha. Najis adalah setiap benda yang kotor, menjijikkan, yang syariat ini memerintahkan untuk menjauhinya. Yang syariat ini memerintahkan untuk menjauhinya. Ini definisi najis. Wahia nau'an, dan najis ada dua macam. Najasatun ainiyah aw hakikiyah. Yang pertama, najis secara zat, secara zatnya atau secara hakiki. Wahiya lati la tathuru bihal, yaitu najis yang tidak bisa suci bihal dengan cara apapun. Lianna ainaha najisah, karena zatnya najis. Dibagaimanakanpun, dibagaimanakanpun tidak bisa menjadi suci. Karausil himar, seperti kotoran himar, kotoran keledai. Waddam, kemudian yang kedua seperti darah, darah yang mengalir ketika seekor hewan disembelih. Wal baul, kencing, air kencing manusia. Wal ghaid, dan yang lainnya, kotoran manusia. Demikian pula darah haid dan berbagai macam jenis yang lainnya. Najis yang seperti ini la tathuru bihal, tidak bisa disucikan bagaimanapun caranya, karena zatnya najis. Ini yang pertama, najis yang hakiki, yang zatnya itu najis. Asaniyah yang kedua, najasatun hukmiyah, najis secara hukum saja. Najis secara hukum atau secara makna. Wahya amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha, yaitu perkara yang dia terjadi pada badan. Wa yamna'u min sihhatu shalah, dan dapat menghalangi sahnya salat. Dapat menghalangi sahnya salat. Najis yang seperti ini yashmalul hadath al-asghar wal hadath al-akbar, mencakup hadas kecil dan hadas besar. Wa yashmal al-hadath al-asghar alladhi yazulu bil wudu'i kal ghaid, najis yang seperti ini mencakup hadas kecil yang bisa hilang dengan wudu. Najis kecil, hadas kecil yang bisa hilang dengan wudu. Kal ghaid, seperti ghaid, buang air besar. Orang yang buang air besar secara hukum dia naam najis, dalam artian tidak sah sholatnya sampai dia bertaharah atau bersuci. Wal hadas al akbar, dan mencakup juga hadas besar. Alladhi yazulu bil ghusli kal janabah, yang hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi wajib. Kal janabah, seperti mandi besar, seperti janabah atau junub. Ini jenis yang kedua, najasah hukmiyah, najis secara hukum atau secara makna. Yang najis ini menghalangi dari sehatnya atau sahnya sholat. Orang yang junub tidak sah sholatnya sampai dia mandi wajib. Orang yang berhadas, BAB, BAK dan seterusnya, tidak akan sah sholatnya kecuali kalau dia bertoharoh. Jadi ada najis yang hakiki ya, najis yang hakiki, ada najis yang hukmi atau maknawi. Kemudian wal aslu alladhi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Pada asalnya yang digunakan untuk menghilangkan najis atau mensucikan najis, membersihkan najis adalah al-ma, air. ini pada asalnya. Alat untuk bersuci yang digunakan untuk mensucikan najis pada asalnya adalah air. Fahwal aslu fi tathhir, dan air ini adalah al aslu fi tathhir. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air atau menurunkan untuk kalian air dari langit, liyutahhirakum bih, agar Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengannya. Ayat ini menunjukkan bahwasannya pada asalnya membersihkan najis itu adalah dengan air. Fahwal aslu fit tathhir. Pada asalnya membersihkan najis atau dalam bertoharoh adalah dengan air. Wahia ala salasati aksam, najasa hukmiyah, najis hukmiyah secara hukum, yang apabila ada pada badan maka akan menghalangi sahnya sholat, itu ada tiga macam. Najis ada tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama, najasatun mughalladhah. Najis yang berat. Wahia najasatul kalbi wa matawallada minhu. Najis yang berat ini adalah najis air liur anjing. Najis air liur anjing. Wa ma tawallada minhu, atau hewan yang merupakan keturunan dari anjing tersebut. Air liurnya termasuk najasatun mughalladhah, najis yang berat, yang cara mensucikannya nanti akan disampaikan, yaitu dengan cara mencucinya 7 kali cucian, di mana cucian pertama dicampur dengan tanah. Ini cara mensucikan najis air liur anjing. Adapun bagian tubuh anjing yang lainnya, fihi khilaf, terdapat perselisihan. Misalkan air kencingnya atau kotorannya, maka cara mensucikannya tidak seperti mensucikan air liurnya, melainkan dicuci dengan cucian sebagaimana mencuci najis-najis yang lainnya. Tidak ada batasan harus sekian kali atau harus dengan tanah atau yang semisalnya. Karena mensucikan dengan 7 kali cucian, cucian pertama dicampur dengan tanah, dalilnya ini khusus, dalilnya khusus untuk lu'ab al-kalb, air liur anjing. Adapun bagian tubuh yang lainnya atau najis yang keluar dari anjing tersebut, ya, seperti air kencingnya atau naam kotorannya, maka dibersihkan sebagaimana najis-najis yang lain. Tidak ada ketentuan 7 kali dan tidak ada ketentuan harus dengan tanah atau yang semisalnya. Yang kedua, najasatun mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan. Wahiyanajasatu baulil ghulam alladzi lam ya'kul at-ta'am, yaitu najis air kencing bayi yang belum memakan makanan, yang belum dibiasakan memakan makanan. Artinya bayi tersebut masih menyusui, dan mayoritas makanannya adalah dari susu tersebut atau ASI. Najisnya ini najasa mukhaffafah, najis yang ringan. Bayi antum yang berumur 1 tahun misalkan, atau 6 bulan, yang belum memakan makanan atau belum dibiasakan memakan makanan berat, maka najisnya najis mukhaffafah. Bayi laki-laki, bayi laki-laki, najisnya jenis najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan cara mensucikannya adalah dengan memercikan air atau membasuhkan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Tidak harus digosok pakai sabun, ya. Nah, tidak harus dengan air yang sekian, ya, dikucek, ya, kemudian dibilas, ya, 2 kali atau 3 kali bilasan, ya, tidak. Tapi cukup dipercikan air atau dialirkan air ke atas benda yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Ini cara mensucikannya. Sama dengan cara mensucikan naam madhi, sama dengan cara mensucikan madhi, yaitu dengan memercikan air atau mengalirkan air ke bagian yang terkena madhi atau terkena najis. Yang berikutnya, najasatun mutawassitatun, yang ketiga najis yang pertengahan antara ringan dan berat. Najasah mutawassitah wahiyya baqiyatun najasat, yaitu najis-najis yang lain. Najis-najis yang lain selain 2 najis di atas. Selain najis air liur anjing dan selain najis air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Kalbauli wal ghaiti wal maitati, seperti air kencing itu air kencing manusia dan kotoran manusia dan juga bangkai. Ini najis yang mutawassithah. Selesai dari masalah yang pertama tentang definisi najis dan jenis-jenisnya. Nah, definisi najis tadi telah kita sebutkan, setiap benda yang menjijikkan, kotor, yang syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Nah, dan najis ini terbagi menjadi dua macam, najis hakiki atau najasah hakikiyah dan najasah hukmiyah. Najis yang hakiki adalah najis yang zatnya najis. Yang najis seperti ini tidak bisa disucikan bagaimanapun caranya. Seperti kotoran manusia, air kencing manusia, ya, na'am, dan yang lainnya. Kemudian najis hukmiyah, najis secara hukum, secara makna, ya, seperti apa? Hadas kecil. Hadas kecil seperti BAB, BAK, ya, buang angin. Ini hadas. Hadas kecil. Yang hadas kecil ini akan suci dengan cara berwudu. Contoh yang lain juga dari najis hukmiyah atau najis secara makna adalah junub. Najis secara hukum, secara makna, junub. Yang junub ini akan suci dengan cara mandi, yaitu mandi wajib. Taib. Kemudian najis juga terbagi menjadi tiga berdasarkan berat ringannya. Najis berdasarkan berat ringannya terbagi menjadi tiga. Ada najis yang berat seperti najis liur anjing atau hewan yang menjadi keturunan anjing tersebut, ya. Biasanya anjing dia persilangan misalkan dengan apa gitu, ya. Maka keturunannya masuk dalam hukum air liur anjing yang merupakan najis apa? Mughalladhah, najis yang berat. Yang kedua najis yang ringan, seperti najis bayi yang menyusui, bayi laki-laki yang masih menyusui yang belum memakan makanan. Yang ketiga najis yang ring, yang sedang-sedang atau pertengahan, yaitu najis-najis yang lain selain dua najis di atas. Seperti air kencing manusia, na'am, kemudian juga kotoran manusia, bangkai dan yang lainnya. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Al-asya'ul lati qamad dalil 'ala najasatiha, perkara-perkara yang dalil menunjukkan najisnya perkara tersebut. Perkara-perkara yang di mana qamad dalil, dalil tegak atau menunjukkan najisnya perkara tersebut. Yang pertama, baulul adami wa adhiratuhu wa qai'uh. Air kencing manusia dan kotoran manusia, waqai'uh, dan juga muntahnya atau muntahannya. Adapun air kencing manusia dan juga kotoran manusia, jelas dalil menunjukkan tentang najisnya air kencing manusia dan kotoran manusia. Adapun na'am muntahannya, ya, makanan yang muntah, wallahu ta'ala alam bisawab, na'am, tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Ya. memang kotor ya, cuman tidak ada dalil yang jelas yang sahih yang menunjukkan najisnya. Adapun air kencing manusia atau kotoran manusia, maka itu najis. Illa baul sobi alladzi lam ya'kul at-ta'am. Kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Maka najisnya adalah najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Tidak seperti air kencing manusia dewasa. Nah, air kencing manusia semuanya najis yang harus dicuci dengan cara menghilangkan zat najisnya, kecuali air kencing bayi yang belum memakan makanan. Air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan, maka najisnya termasuk najis mukhaffafah, ringan. Fayaktafi birasyih, maka cukup mensucikan najis air kencing bayi yang masih menyusui, yang belum memakan makanan. Fayaktafi birasyih, cukup dengan memercikan air ke atas benda yang terkena air kencing bayi tersebut. Li hadis Ummu Qais binti Mihsan, dalilnya hadis Ummu Qais binti Mihsan dalam Sahih Bukhari, annaha atas bibnin laha saghir lam yakul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Ummu Qais binti Mihsan, beliau datang dengan membawa anaknya, bayi laki-lakinya yang masih kecil, yang belum memakan makanan, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangkunya di pangkuannya. Didudukkan di pangkuan beliau. Fa bala ala thawbi, tiba-tiba si bayi ini kencing. Taib mengenai baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadahahu walam yaksilhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air dan beliau memercikannya, yaitu mengalirkan air ke atas baju yang terkena najis tersebut, yang terkena air kencing bayi tersebut. Walam yaksilhu, dan beliau tidak mencuci bajunya. Cukup dengan mengalirkan atau memercikan air ke baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yaksilhu, dan beliau tidak mencucinya. Amma baulul ghulam alladhi ya'kulu at-ta'am, adapun air kencing bayi laki-laki yang sudah memakan makanan. Wa kadza baulul jariyah, demikian pula air kencing bayi perempuan. Fa innahu yuksalu ka baulil kabir, maka cara mensucikannya dicuci seperti mensucikan air kencing orang dewasa. Bayi laki-laki yang sudah memakan makanan dan memakan makanan berat, dan juga bayi perempuan. Kalau bayi perempuan, walaupun dia masih menyusui, belum memakan makanan berat, tetap najisnya najis yang mutawassithah, najis seperti najis orang dewasa. Ya, kalau bayinya perempuan. Fa innahu yuksal ka baulil kabir, maka cara mensucikannya dicuci seperti mencuci air kencing orang dewasa. Seperti mensucikan najis air kencing orang dewasa. Apa ketentuan bayi laki-laki yang sudah memakan makanan berat? Bayi biasanya naam, walaupun dia sedang menyusui ya, biasanya dikasih makanan tambahan ya. Ya, terutama ketika baru lahir dikasih apa? Naam, kurma yang sudah dikunyah, ditahnik. Ini kan makanan berat nih, tahnik. Baik, atau kadang-kadang ibu si bayi biasanya memberikan apa itu kayak pisang ya, atau yang semisalnya dari makanan-makanan. Kalau itu hanya sekedar kadang-kadang ya, sesekali ya, maka bayi tersebut masih dihukumi bayi yang belum memakan makanan berat. Nah, adapun bayi yang memakan makanan berat adalah bayi yang memang sudah dibiasakan ya, sudah dibiasakan untuk memakan makanan berat ya, dan naam makanan tersebut ya, mencukupinya untuk naam pertumbuhannya ya, untuk menjadikan sebab pertumbuhannya. Adapun kalau naam mayoritasnya atau yang menjadi inti adalah air susu ibu ya, maka bayi tersebut belum memakan makanan yang berat. Adapun bayi perempuan sama saja, dia itu belum memakan makanan berat atau sudah memakan makanan berat, sama saja hukumnya najis mutawassithah seperti air kencing dewasa. Cara mensucikannya, naam, dicuci ya, sampai bersih seperti mencuci air kencing dewasa. Kemudian asaniyah yang kedua, adamul masfuh minal hayawanil makul, darah yang mengalir dari hewan yang dimakan dagingnya, sapi, kambing, dan seterusnya. Ketika disembelih, keluarlah darah yang masfuh, yang memancar, mengalir. Darah seperti ini hukumnya haram dimakan. Darah seperti itu hukumnya haram dimakan. Dan sebagian para ulama berpendapat darah tersebut najis. Darah tersebut najis. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat tidak najis. Haram tetapi tidak najis. Nah, sebagian berpendapat haram dan najis. Dan ini yang dipilih dalam buku ini, haram dan najis. Amma damu alladhi yabqa fil lahmi wal uruq, adapun darah yang masih tersisa di daging atau di urat ya, fa'innahu tahir, maka hukumnya suci. Darah yang masih menempel atau tersisa di daging ya, atau di kelenjar-kelenjar naam tubuh hewan tersebut ya, uratnya atau ototnya dan seterusnya, fa'innahu tahir, maka hukumnya suci. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Allah mengatakan darah yang mengalir, yaitu darah yang memancar ketika disembelih. Nah, adapun darah yang masih menempel di daging dan seterusnya, yang ini tidak bisa kita hindari ya, nah, maka hukumnya suci dan halal. Dan makna ayat audaman masfuhan atau darah yang masfuh adalah wahwa ladzi yuhraq wa yunsab, yaitu darah yang dialirkan atau dipancarkan, yaitu ketika disembelih. baik menyembelihnya dengan cara naam az-zabah, ya, menyembelih leher atas, atau dengan cara naam an-nahar, ya, menusuk dengan tombak atau dengan benda tajam pada bagian leher bawah atau pangkal leher. Darah yang keluar secara memancar atau teralirkan, ini adalah damun masfuh, darah yang mengalir, yang taib, haram hukumnya untuk dimakan dan hukumnya najis. Taib, masih ada 2, 3, 6, 4, 5, ya. 5 jenis najis lagi, atau contoh-contoh najis yang dalil menunjukkan najisnya. Namun insyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.